dan handsome. Hui, hey, hey, hui. Jiran sabalah menyebui handsome. Hui, hey, hey, hui. Orang Jakarta menyebui dan handsome. Hui, hey, hey, hui. Nandi Malaysia menyebui handsome. Hui, hey, hey, hui. Orang di rumah menyebui dan handsome. Jiran sabalah menyebui handsome. Orang Jakarta menyebui dan handsome. Di Malaysia menyabui handsome. Hanyo adik surang sajo nan menyabui dan masam. Jagolah kece usapan cace padokan naik teke. Kalau adik tak picayo tanyo urang piaman. Pastilah inyo kato abang putra awi number one. Aduh Syahrukh kan jo Amir kan bintang film di India. Gantenge, gantenge. Aduh pulo Amitabh Bachchan gantengnya lah mandunia. Gagahe, gagahe. Mari tanyo karang piaman, tanyo pulo karang pasaman. Jakarta samo jonan di Malaysia. Ijankan hanyo Renanda jo Siti Nurhaliza. Sedangkan sehari ni sajo kadenai jatuh cinta. Sombonge, sombonge. Jadi usah dia salah menyangko janlah salah kato. Kalau adik tak percaya tanyo orang piaman. Pastilah inyo kato ambo mirip dengan Salman Khan. Awi number one, awi, awi number one. Ni kepedean bang, awi kepedean. Awi number one, awi, awi number one. Ni kepedean bang, awi kepedean. Onde sana nan mandanga di mano sajo barado. Sadoe, sadoe. Usaha sana angbura sangko jang sana tak singgung pulo. Garahe, garahe. Iko lagu bagarah sajo usah masuk akan dalam dadong. Sabaleh jari nanjo kapalo nan ko kawa maaf di pintu. Anggap sajo dendang parintang rintang hati nan ibo. Mari mana ribasamo nak nyosanang si kiro kiro. Yolah he, yolah he. Jadi usahlah diambil hati marilah manari. Kalau sana tak picayo tanyo urang piaman. Pastilah inyo kato joget itu menyehatkan badan. Awi number one, awi, awi number one. Ni kepedean bang, awi kepedean. Kurang di rumah menyabui dan handsome. Jiran sabalah menyabui dan handsome. Kurang Jakarta menyabui handsome. Dan di Malaysia menyabui dan handsome. Hanyo adik surang sajo namanya Bu Eden Masam. Jagolah kece usapan cace padokan eteke. Kalau adik tak picayo tanyo urang piaman. Pastilah inyo kato abang putra awi number one.